22. Ghiro fi ghairi ribatin. Apa maksudnya? Taib asan ya. Disu. Ghiro pada perkara yang tidak ada keraguan padanya. Perkara itu hak. Ya, perkara itu benar. Tidak perlu cemburu. Ya. Taib. Dua tujuh. Contohnya apa? Apa? Ya. Cemburu ketika ibunya dimadu, ya, Taib Hasan, ya. Atau saudarinya, ya, atau bibinya, ya. Itu perkara yang tidak ada ribah padanya, tidak ada tuhmah padanya. Perkara yang hak, tidak perlu cemburu. Gitu ya. Baik. Berikutnya, qala rahimahullah. Qala wa innamal mamduh iktiranul ghairati bil'udhri. Ya. Telah sebutkan sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan sifat ghairah dan mahabbatul udhri. Ya. Digandengkan dengan ghairah, senang dengan udhur, ya, menerima udhur. Maka ghairah yang terpuji adalah yang bergandengan dengan udhur, yang menerima udhur. Faya ghoru fi mahalil ghairati. Maka ghairah pada perkara-perkara yang disyariatkan untuk ghirah, ya. Wa ya'dhuru fi maudhi'il udhri, dan memberikan udhur pada tempat-tempat yang diharuskan memberi udhur. Wa man kana hakadha fahuwal mamduhu haqqan. Maka siapa yang seperti ini, seseorang yang terkumpul padanya dua sifat itu, ya, maka dia adalah orang yang terpuji yang sebenarnya. Taib qala walamma jama'a Allahu subhanahu sifatil kamali kullaha kana haqqo bil madhi min kulli ahadin. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, masih berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Seluruh kesempurnaan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling berhak untuk dipuji. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji mingkuli ahadin dari siapapun. Ya. Setiap orang, ya, wajib memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, wala yablu ahadun an yamdahahu kama yambagilahu. Seberapapun makhluk itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa banyak lisan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan mencapai pujian yang sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan yang hakiki yang ada pada sifat Allah ta'ala. Tidak cukup pujian kita. Tidak cukup pujian makhluk itu untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsihi. Bahkan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti yang dia sendiri memuji dirinya dan menyanjung dirinya. Sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anta kama asnai ta'ala nafsik, ya. Engkau seperti apa yang kau puji dirimu sendiri, ya. Kita tidak mampu memuji Allah dengan sebenarnya, dengan sepantasnya, ya. Karena kelemahan kita, ya. Karena kekurangan kita, ya. Tidak bisa memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Taib qala fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, ya, maka seseorang yang memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah taala. Di sini contohnya adalah al-ghayur, ya. Orang yang pencemburu, ya, pada tempatnya tadi, ya, pada perkara yang sesuai. Maka dia telah sesuai mencocoki robnya, ya. Seorang yang ghayur berarti dia memiliki satu sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana hadis sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sangat besar ghirahnya, ya. Maka wa man wafaqallaha fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifatu ila ilaihi bizimamiha, ya. Maka barang siapa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala pada sebuah sifat, ya. Barang siapa yang memiliki sifat yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat tersebut qadathu, ya, akan menggiring dia, mengantarkan dia dengan kekangnya, dengan kekang sifat tersebut, digiring orang tersebut, pemilik sifat yang sesuai dengan sifat Allah, pemilik sifat yang sama dengan sifat Allah taala, kemana? Wa dakhalathu ala rabbihi, dan sifat tersebut menggiring dia, memasukkan dia kepada Rabb-nya. Wa adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatih. Sifat tersebut menyeret dia, menggiring dia, mendekat kepada Rabb-nya. Sifat yang zat yang memiliki sifat yang seperti dia miliki, ya. Wa qarrabathu min rahmatih. Sifat tersebut mendekatkan dia kepada Rabb, rahmat Rabb-nya, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala wa sayyarathu mahbuban lahu. Maka sifat tersebut menggiring dia kepada Rabb-nya, mendekatkan kepada rahmat-Nya, dan menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikat sifatnya jauh berbeda, ya. Hakikat sifatnya jelas tidak sama antara sifat makhluk dan sifat al-Khaliq, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Qala fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur ruhama. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha penyayang dan mencintai orang-orang yang penyayang, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahim, ya, dan mencintai orang-orang yang bersifat dengan sifat rahmah, ya. Qala Karimun yuhibbul kurama. Zat yang Maha dermawan, pemberi, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Qala alimun yuhibbul ulama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala alim dan mencintai orang-orang yang berilmu, ya. Qala qawiyun yuhibbul mu'minal qawiyya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha kuat dan mencintai orang-orang mukmin yang kuat imannya, ya. Orang mukmin yang kuat keimanannya, ya. Kalau ditambahi dengan kuatnya iman, itu kuatnya jasad dia, kuatnya badan dia, maka itu kelebihan, ya, kebaikan, ya, keutamaan, ya. Baik. Tetapi yang lebih penting dari jasad adalah al-iman, kuatnya iman, ya. Qala wa huwa ahabu ilaihi minal mu'minid dhaif, dan orang yang kuat keimanannya, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, ya. Mukmin yang lemah keimanannya. Qala hayyun yuhibbu ahlal haya, pemalu dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu, ya. Malu ketika hambanya meminta tidak diberi, ya. Mengenengadahkan dua tangannya kembali dalam keadaan kosong, ya. Maka Allah akan memberinya, ya. Taib. Jamilun yuhibbu ahlal jamal, maha indah, ya. Mencintai keindahan, ya. Witrun yuhibbul witro, ya. Ganjil dan mencintai ganjil, ya. Taib. Itu diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya tadi, ya, laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak sama dengan sifat makhluknya, ya. Sifat itu kalau diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sifat itu diidhofahkan kepada makhluk, ya, sesuai dengan kelemahan makhluk, ya. Taib. Maka seorang yang goyur, ya, cemburu pada tempatnya, ya, dia memiliki sifat yang agung, mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala. Ini masih pada pasal tahzir kepada dzunub, tahzir kepada maksiat, ya. Beliau sebutkan banyak daripada efek-efek buruk, ya, pengaruh-pengaruh buruk dari dosa. Maka apa hubungannya ghirah ini? Qala walau lam yakun fi dzunub wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhil sifati wa tamna'uhu minal ittisafi biha lakafa biha uqubatan. Kalau seandainya tidak ada hukuman bagi perbuatan dosa, tidak ada hukuman bagi perbuatan maksiat itu kecuali bahwasannya kemaksiatannya dia, dosa-dosanya dia itu mengharuskan pelakunya mendapatkan lawan daripada sifat-sifat ini dan terhalangi dia dari sifat-sifat yang mulia tadi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu saja hukumannya dosa, kalau sekedar itu saja hukumannya maksiat, laka fa biha uqubatan, maka sungguh cukup itu sebagai bentuk hukuman, ya, bagi orang-orang yang berakal, ya. Cukup itu untuk dirinya menjauh dari dosa, ya. Kenapa? Karena dia nanti akan tidak mendapatkan sifat-sifat yang mulia tadi, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilik sifatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala fa innal khatrata tanqalibu waswasatan. Maka beliau ajarkan kepada kita dari mana munculnya dosa itu, dari mana munculnya maksiat itu. Kenapa seseorang itu menjadi pecandu maksiat, ya, pecandu dosa, ya. Maka awalnya itu bersitan. Qala fainal khatrata tanqalibu waswasatan, ya. Khatrah, ya, bersitan hati, ya. Dia berjalan pada satu tempat, dengar suara, suara yang buruk, suara yang jelek, suara yang fahisah, ya. Terbetik, tersirat gitu saja terdengar. Sudah mungkin ketika itu, setelah itu lupa, ya. Tapi beberapa saat kemudian, ya, suara tersebut muncul, ya, dibisikkan sama setan, ya. dengar lagi, terulang lagi itu suara yang buruk itu, ya. Nah, itu menimbulkan was-was, penasaran, ya. Seperti apa itu? Nah, bagaimana caranya, ya? Muncul, ya. Khotroh itu tadi, ya. Atau dari dirinya sendiri, ya. Bisikan dari hawa nafsunya, ya. Nganggur, ya. Ini bahaya, ya. Orang yang pemuda nganggur, yang tidak punya kerjaan, ya. Bukan maksudnya tidak kerja yang menghasilkan, ya. Tidak punya kesibukan, ya. Baik orang luar maupun lebih-lebih tulab, ya. Tulab duduk-duduk nongkrong, ya. Tidak punya kerjaan, angklung-angklung kakinya, ya. Nah, itu datang, ya. Setan bisikkan ke dia, bersit, muncul der, wah kelihatannya itu ada ngelihat ke selatan misalkan atau kemanapun, ya, oh itu ada apa itu, nah, dibisiki, ya kan? Itu ketika nganggur, ya, kosong, dia tidak punya kegiatan, ya. Nah, kalau dia sibuk belajar itu hilang, tidak akan muncul itu, ya kan? Kalau dia sibuk nyuci bajunya, ya, membersihkan masjid, ya, itu tidak akan muncul, ya. Muncul itu anak-anak yang itu suka sendirian di pojok, di tempat-tempat yang sembunyi, ya, itu akan muncul khotroh itu, ya, bersihkan. Pertama mungkin tidak ada niat apa-apa, itu tadi, kemudian muncul khotroh. Baik dari dirinya atau memori yang dulu, yang pernah dia dengar, pernah dia lihat, ya. Oh, temannya dulu pernah begini, ya. Oh, itu seperti apa itu? Dia penasaran, ya kan? Itu bahaya, ya. Maka jangan sampai kosong, ya, lisannya dari zikir. Jangan sampai kosong anggota tubuhnya dari perbuatan yang bermanfaat, ya. Kalau kosong, ya, kamu akan ditunggangi, ya, hawa nafsumu atau setanmu datang, ya. Itu akan ditunggangi kalau kalian nganggur, ya, diam, tidak punya kerjaan, ya. Tapi maka jangan nganggur, ya. Baca murojaah, ya, muzakarah pelajarannya, ya. Jangan digunakan diam, ya. Taib. Qala wal waswasatu tasiru iradatan. Nah, sudah bersitan tadi muncul, kemudian waswas, ya. Nah, kemudian muncul iroda, keinginan. Coba, ya, sekali-kali. Nah, sudah. Itu tadi kalau dia diam, tidak ada teman, ya kan? Tidak ada yang mencegah dia, ya. Ya sudah ditunggangi sama setannya tadi. Tidak apa-apa, itu memang luar biasa, itu enak. Itu ngasihkan, itu luar biasa. Nah, muncul dorongan-dorongan dari setannya. Qala wal iradatu taqwa fatasiru azimatan. Kalau tidak segera diputus, tidak segera dipotong, ya, iradah itu, iradah buruk itu, ya, maka akan menjadi azimah, ya. Keinginan kuat, ya. Kalau sudah sampai sini, kemudian dia terputus misalkan, waduh ada orang, wah sudah nanti cari waktu lain, ya. Sudah punya azm dia, ya. Sudah kuat keinginannya, ya. Baik, maka perhatikan, setiap muncul was-was, khotroh itu, ya, segera diputus, ya, segera dihentikan. Ini akan mengantarkan pada dosa. Perbuatan dosa itu berarti ketaatan kepada siapa? Pada setan, ya. Jangan mau taat pada setan, ya. Kalau taat pada setan, jadi budaknya setan, ya. Jadi budaknya orang saja tidak enak, ya. Lebih-lebih jadi budaknya setan, ya. Sekali, ya, dibisiki setan tadi, sebagaimana telah disebutkan di awal, ya kan? Dosa itu akan ngajak temannya lagi, ya kan? Akan tambah satu, dua, dan seterusnya. Itu tadi kalau sudah pecandu dosa, maka sudah jadi budak yang taat pada setan, ya kan? Dibelenggu sama setan. Seolah-olah setannya naik ke dia, narik tali ke kekang di lehernya. Nah, kalau digambarkan demikian, ya. Ini tidak nampak, ya. Baik. Maka bayangkan itu, ya. Kalau kamu tunduk, turut pada keinginan buruk, itu hakikatnya kamu tunduk pada setan. Ya. Menghamba pada setan. Ya. Baik. Thumma tasiru fi'lan azimah, keinginan kuat itu kalau tidak diputus, sudah jadi perbuatan. Ya. Perbuatan sekali, ya. Penasaran lagi, masih, wah kemarin kelihatannya mau pengen lagi, ya. Kalau nanti sudah jadi tabiat dia, tidak cukup dirinya sendiri, dia ngajak orang, ya kan? Dia berdakwah kepada dosa itu, ngajak orang lain, ya. Ini ada sesuatu yang luar biasa, ya. Coba saja, tidak apa-apa, gratis, ya. Tak bayari, tidak apa, ya. Gitu, ya. Taib. Qala thumma tasiru sifatan lazimatan wa hay'atan tsabitatan rasikhatan. Nah, kalau dia sudah berbuat sekali, dua kali, tiga kali, ya berkali-kali, maka menjadi sifatnya dia, kebiasaan dia yang terus-menerus, ya. Keadaan dia yang tetap, ya. Sudah jadi tabiat dia, ya. Itu tadi kalau sudah kecanduan, dia melakukan dosa itu bukan karena menikmati dosa, tetapi karena menghilangkan rasa sakitnya kecanduan itu, ya, supaya tidak sakit. Karena kecanduan sudah tersiksa dia, batinnya tersiksa. Obatnya apa? Obatnya dengan penyakit, yaitu dosa, ya. Diobati dengan penyakit, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ya. Taib. Wahina idzin ya ta'adzarul khuruju minha, maka ketika itu kalau sudah kokoh tetap menjadi sifat dia, keluarnya sulit dia, berhentinya sulit, ya. Taib, maka sebagaimana tadi diingat, ya, kalau muncul khotroh sampai was-was, ya, segera diputus. Ini ketaatan pada setan. Saya tidak mau taat pada setan, ya. Dosa maksiat itu ketaatan pada setan. Saya tidak mau taat pada setan, itu, ya. Segera diputus, ya. Jangan sampai naik kepada iroda, naik pada azimah, bahkan sampai fi'il itu, ya. Taib, segera diputus. Taib, dan ini bentuk daripada jihad nafas, ya kan? Jihadun nafas, ini jihad yang luar biasa. Ini jihad yang lebih utama, ya. Sebelum menjihati orang lain, menjihad pada orang musyrik, ya kan? Memerangi orang musyrik, yang pertama apa? Menjihati dirinya sendiri, ya. Ini bentuknya, ya. Munculnya khotroh, was-was, iroda. Ini butuh perjuangan, ya kan? Ini butuh ilmu, senjatanya ilmu, ya. Kalau tidak punya ilmu dia, tidak punya senjata. Kalau tidak punya senjata, kalah sama was-wasnya setan tadi, ya. Gampang dikalahkan, ya. Tapi kalau punya ilmu tadi, oh ini was-was ini setan ini, ya. Tahu dia, ya. Oh ini perbuatan maksiat ini, dimurkai Allah ini, ya. Ini ketaatan pada setan ini, saya tidak mau. Nah, sulit setan, ya kan? Sulit mengalahkannya, ya. Taib. Qala kama ya ta'adzaru alaihi al-khuruj min sifatil qa'imati bihi, sebagaimana dia sulit keluar dari sifat yang tetap pada dirinya, ya. Taib. Itu tahapan terjadinya kemaksiatan, ya. Difahami, ya. Muncul khotroh sudah segera diputus, jangan sampai was-was, ya. Terbersit langsung dihentikan, ya. Kalau sampai was-was, maka segera datang, ya, cari teman yang baik, ya. Ngajak ngomong yang baik, ya. Nah, atau minta nasihat, ya fulan. Ya. Tidak usah disebutkan, saya was-was mau berbuat ini. Tolong nasihatkan, kalau gitu malu ya, gimana Fulan? Coba sebutkan dalil tentang keutamaan menjauhi dosa, keutamaan orang yang berbuat taat. Ya. Tidak disebutkan dirinya gitu, ya. Baik, maka dia akan yang sembuh, ya. Dia ambil pelajaran dari ucapannya, ya. Baik, atau langsung dia baca kitab, ya, ambil kitab, ya. Ada uwat dawa, ya, ambil obat, ya, dibaca, di murojaah, ya, yang sudah dipelajari, ya, pengaruh dosa yang begitu banyak, ya, apa tidak takut kita? Hah? Allahul musta'an. Ya. Taib. Qala wal maksud annahu kullama istaddat mula basatuhu lidhunub akhrajat min qalbihil ghairata ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Dan maksud dari penjelasan ini adalah bahwasannya setiap kali keterkaitan dosa itu pada seseorang, ya, bergandengnya dosa itu pada seseorang, ya, terus-menerusnya dosa itu padanya, itu akan mengeluarkan dari hatinya itu sifat ghairah itu, sifat cemburu. Ya. Tidak ada kecemburuan lagi pada dirinya sendiri. Ya. Dia terjatuh pada perkara dosa, ya, terjatuh pada perkara yang hina, perkara yang rendah. Diberi nasihat, diberi nasihat. Ya Fulan itu tidak boleh, itu haram, itu perkara yang dibenci sama Allah. Sudah, dia tidak cemburu, tidak apa-apa. Yang penting saya senang. Ya. Taib. Sudah hilang, cemburu pada dirinya. Wa ahlihi, demikianlah pada keluarganya. Keluarganya berbuat apa saja sudah, yang penting kamu senang. Wa umumin nas, demikian pula orang lain, ya, manusia secara umum, ya, apa yang dilakukan orang yang dia lihat, tidak peduli dia. Tidak ada pengingkaran sama sekali dengan lisannya, dengan tangannya, bahkan dengan hatinya tidak mengingkari, ya. Tidak ada pengingkaran sama sekali, ya. Sudah dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, ya. Tidak ada pengingkaran. Itu perkara yang bahaya, ya. Kalau tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran walaupun dengan hati, maka tidak ada keimanan, ya, pada seorang itu. Kalau kata tufu fil qalbi jiddan hatta la yastakbaha ba'da dzalikal kubha la min nafsihi wa la min ghairihi, dan sungguh akan menjadi lemah, ya, pada hati itu dengan sebenar-benarnya sifat ghirah tadi menjadi lemah, ya, hilang sama sekali, bahkan sampai tak tidak menganggap buruk perkara-perkara yang buruk, ya, perkara-perkara yang jelek, tidak dianggap jelek. La min nafsihi wa la min ghairihi. Tidak pada dirinya sendiri, dirinya berbuat jelek, berbuat buruk, sudah tidak merasa bersalah. Ya. Demikian pula pada orang lain berbuat buruk, berbuat jelek, sudah tidak ada, tidak cemburu sama sekali, tidak ada pengaruhnya. Itu tadi sudah dianggap biasa. Wa idza wasala ila hadzal haddi faqad dakhala fi babil halak. Dan jika seseorang itu telah masuk pada batasan ini kondisinya, ya, sungguh dia telah masuk pada pintu kebinasaan, ya. Telah masuk pada pintu kebinasaan. Qala katsirun min haula la yaktasiru ala adamil istikbah. Bal yuhassinul fawahisha wa dhulma li ghairihi wa yuzayyinuhu lahu wa yad'uhu ilayhi wa yahussuhu alayhi wa yas'alahu fi tahsilihi. Dan kebanyakan dari mereka, ya, pecandu maksiat itu tidak mencukupkan, tidak cukup dengan tidak merasa jelek perkara yang buruk, tidak hanya tidak menganggap buruk perkara yang buruk. Bal yuhasinu al-fawahis, bahkan dia memperbagus, menganggap baik, ya. Oh, ini modern, ini anak gaul, ya. Ini anak yang generasi Z, ya. Atau generasi apa? O, ya. Ini anak No, ya. zaman Nuh, ya. Diperbagus, ya. Oh, ini sudah, ini apa, orang yang gentle itu gini, gitu. Memperbagus fawahis wa zulma li ghairihi, dan kezaliman, ya, kepada orang lain, ya, diperindah, bahkan mendakwahkannya, mengajak orang untuk berbuat yang buruk itu, memotivasi orang lain, ya, sudah lakukan, itu tadi, sudah, tak bayari, tidak apa-apa, wes, ya, atau tak kasih hadiah, ya, berapa, ya. Berusaha supaya terlaksana, terjadi perbuatan buruk itu, ya. Taib, ini banyak terjadi pada sosmed itu, ya. Hati-hati, ya. Dai apa saja ada di situ, ya. Penyeru apa saja ada di situ, ya. Penyeru kepada kesirikan ada, penyeru kepada kebid'ahan banyak, ya. Penyeru kepada kemaksiatan di mana-mana, ya. Di sosial media itu, ya. Butuh senjata, ya. Butuh ilmu supaya terhindar, ya. Berhati-hati, ya. Wa li hadza kana dayus akhbatha khalqillah. Oleh karena sebab ini para dayus, ya. Orang-orang yang tidak punya cemburu, ya. Tidak cemburu keluarganya berbuat dosa, ya. Tidak cemburu keluarganya berbuat kemaksiatan. Itu dayus adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haramun alai, dan diharamkan jannah atas mereka. Tidak boleh masuk jannah para dayus, ya. Orang-orang yang tidak punya sifat cemburu. Melihat keburukan, tidak mengingkari, tidak mencegahnya, pada keluarganya bahkan. Qala wa kadzalika muhallilu dzulmi wal baghi li ghairihi wa muzayyinuhu lahu. Demikian pula orang-orang yang menghalalkan kezaliman, ya, permusuhan kepada orang lain dan menghiasinya. Qala fandzur malladzi hamalat alaihi qillatul ghairati. Maka perhatikan apa saja yang dibawa oleh sifat kurangnya ghirah, ya. Konsekuensinya tadi, ya. Kelazimannya itu tadi, ya. Menjadikan orang ndak menganggap buruk perkara yang buruk, ya. Ndak merasa jelek melihat perkara yang jelek, ya. Bahkan sampai mengajaknya, menghasungnya, mendakwahkannya, memperindahnya, ya. Maka itu tidak adanya ghirah tersebut, ya, perkara yang besar, perkara yang bahaya. Wa hadza yadullu ala anna asladdin alghairatu. Maka ini menunjukkan kepadamu bahwasannya asal daripada ad-din adalah alghairah, ya. Aslu ad-din adalah cemburu, ya. Wa man la ghairata lahu la dina lahu, ya. Maka barang siapa yang tidak ada ghairah, maka tidak ada din padanya, ya. Tidak mengingkari kemungkaran sama sekali. Dengan lisannya, dengan tangannya, atau bahkan dengan hatinya saja tidak, ya. Maka orang yang tidak mengingkari kemungkaran, walaupun dengan hatinya, sudah tidak merasa itu mungkar. Atau bahkan itu tadi, menganggap baik. Itu tidak ada keimanan pada dia, ya. Itu sifat orang yang tidak punya ghirah itu, ya. Fal ghairatu tahmil qalba fa tahmilahul jawarih. Maka sifat ghairah itu akan menjaga, melindungi hati seseorang pada kebaikannya. Dengan terlindungnya hati, maka hati itu akan melindungi jawarih dia. Fatat fa'usu awal fawahis, akan tercegah dari dia perkara-perkara buruk dan perkara-perkara keji. Wa adamul ghairati tumitul qalba fatamutul jawarih. Dan tidak adanya ghairah akan menjadikan mati hatinya dan menjadikan mati jawarihnya. Fala yabqa indaha daf'un al-battah. Maka ketika itu sudah mati hatinya, sudah tidak ada penahan yang mencegah keburukan pada dia. Tidak ada yang mencegahnya. Qala wa mathalul ghairati fil qalbi mislul quwwati allati tadfa'ul mardha wa tuqawimuhu. Maka permisalan sifat ghairah itu pada hati itu seperti kekuatan ya, yang mencegah penyakit dan melawannya, menghalangi, mencegah dan melawan penyakit tersebut. Fa idza dhahabatil quwwatu wajadat da'u al-mahalla qabilan. Maka kalau kekuatannya itu sifat ghairah itu sudah hilang, maka hilang kekuatan hati itu. Kalau kekuatan hati itu sudah hilang, maka penyakit-penyakit hati itu mendapati tempat bersemayam di dalam hati. Ada tempat, tidak ada penghalang, tidak ada yang melindungi hati dari penyakit. Ya. Masuk semua penyakit itu. Dosa-dosa itu dari A sampai terakhir masuk semuanya. Walam yajid dafi'an fatamakkan. Tidak ada satupun yang mencegahnya. Mencegah dari hati tadi, maka dia pun bisa menguasai hati tersebut. Fakanal halak, maka ketika itu kebinasaan terjadi padanya. Wa misluha mislu sayasil jamus allati tadfa'u biha an nafsihi wa waladihi. Beliau contohkan pada contoh yang hissi. Contoh sifat ghairah yang mencegah madarat, mencegah sifat buruk dari hati itu seperti tanduk pada kerbau. Senjatanya kerbau untuk melindungi dirinya dari serangan binatang buas. Melindungi anak-anak dia dari sergapan binatang buas. Ya. Serigala, harimau, singa. Ya. Kalau mau mengganggu anaknya jamus, ya ditanduk. Ya. Ada senjatanya ya, melindungi dia. Ya. Maka lari mereka, pergi. Ya. Perusahaan-perusahaan itu semuanya lari. Ya. Ada senjata, ya, takut. Ya. Fa'idha kusirot tomi'a fihi aduhu. Nah, kalau jamusnya tidak punya tanduk, ya, dugul, ya, tidak bertanduk, ya, ya sudah. Datang serigala satu, datang yang kedua, datang yang ketiga, ya, tidak takut sama induknya. Kenapa? Induknya tidak punya senjata, ya, tidak ada yang melindungi, ya, masuk semuanya nyerang, binasa, ya. Allahul musta'an. Ila huna nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Thank you.